Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-adab al-mufrad. Al-imam al-Bukhari menyebutkan dalam kitabnya al-adab al-mufrad, bab man intasara min zulmih, bab man intasara min zulmih, ay man intasara mimman zalamahu. Bab man intasara min zulmih, tentang orang yang membela dirinya dari kezaliman yang menimpanya. Ay man intasara mimman zalamahu, artinya bab penjelasan tentang seseorang yang membela dirinya dengan membalas orang yang menzaliminya. Bab orang yang membela dirinya dari atau kepada dengan membalas orang yang telah menzaliminya. Aqada rahimahullahu ta'ala hadzal bab liyubayyin lana إباحة ذلك ليبين لنا إباحة ذلك وجوازه. المؤلف رحمه الله تعالى menuliskan bab ini, membawakan bab ini, man intasara min zulmi, dalam rangka menjelaskan kepada kita ibahat dzalika wa jawazahu, dalam rangka menjelaskan kepada kita bolehnya hal tersebut, mubahnya hal tersebut, yaitu seseorang membela diri dengan membalas orang yang menzaliminya. Ini diperbolehkan. Ya juz wa huwa mubah, perkara yang mubah. Oleh karena itu muallif mengatakan man intasara min zulmih. Beliau akan menjelaskan, membawakan asar hadis dalam bab ini. Maksud beliau dari bolehnya hal ini, bolehnya membalas, adalah dengan cara yang ma'lum, tidak ada kelebihan dalam balasan yang dia balas kepada orang yang menzaliminya. Duna an yaqa'a fi zulmin, duna an yaqa'a fi zulmin. Yajuzu dhalika wa huwa mubah, duna an yaqa'a fi zulmin, dengan cara tidak terjatuh pada kezaliman yang lainnya. Yaitu dengan apa? Dengan dia menambahkan, melebihkan dari kadar kezaliman yang telah dia dapatkan. Ketika seseorang yang menzalimi melemparkan satu kata yang jelek, maka diperbolehkan bagi orang tersebut yang dizalimi tadi untuk membalas dengan tanpa menzalimi, yaitu dengan membalas semisal, membalas ejekan terus ejekan tersebut dengan satu kata jelek juga, tidak boleh dengan lebih daripada itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah." Surat An-Nahl ayat 26. "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih, wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Jadi sudah jelas ketika muallif mengatakan Al-Imam Al-Bukhari, bolehnya seseorang yang dizalimi untuk membalas kezaliman tersebut, diketahui dengan jelas bahwasanya yang dimaksud adalah membalas dengan yang semisal. Karena ini sudah ditetapkan dalam syariah sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Apabila kalian membalas atau memberikan hukuman, maka berilah yang semisal seperti apa yang kalian dapatkan, bimitsli ma uqibtum bih, semisal dengan kejelekan atau musibah hukuman yang menimpa kalian. Semisal, ini sudah hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pula, surat An-Nahl tadi, menunjukkan ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Hadhihi al-ayah tadullu ala hurmatil i'tida wa ziyadah, tadullu ala hurmati al-i'tida aw ziyadah. على من ظلمه فإن زاد فقد ظلم. Ayat ini menunjukkan dengan jelas seperti yang kita pelajari di awal tadi, menunjukkan haramnya seseorang untuk melebihkan, ziyadah, i'tida, melampaui dalam membalas kepada seseorang yang menzaliminya. فإن زاد فقد ظلم. Ketika dia melakukan ziyadah tersebut, tambahan dalam membalas tersebut, melampaui batas dalam membalas tersebut, maka dia telah terjatuh pada sebuah kezaliman, tidak lagi diperbolehkan, merupakan perkara yang haram. Ditunjukkan dari ayat tersebut, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih, menunjukkan ketika lebih maka itu merupakan perkara yang haram, diperbolehkan ketika memberikan balasan dengan yang semisal. Wa tadullu aidan, ayat ini menunjukkan juga, ala anna al-afdal, menunjukkan bahwasanya yang lebih utama, yang lebih tinggi derajatnya atau lebih mulia pada hukum asalnya, ala anna al-afdal fi haqqil insan an yasbir wa yahtasib ajra sabrihi indallahi subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tersebut, surat An-Nahl tadi, ditunjukkan pula bahwasanya yang lebih utama bagi seseorang pada asalnya, pada hukum asalnya, agar dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesabarannya. Ana sebutkan tadi pada asalnya, karena memang pada beberapa kejadian terkadang memang membalas tentunya dengan yang semisal lebih utama dan lebih memperbaiki keadaan karena keadaan tertentu. Tapi pada asalnya seseorang ketika bersabar tidak membalas adalah sesuatu yang lebih utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tetapi diingat lagi pada asalnya, hukum asalnya. Pada kejadian-kejadian tertentu disebut oleh para ulama, bahkan termasuk akhlakul karimah, ketika dia membalas kejelekan orang yang menzaliminya tersebut. Contohnya ketika misalnya dengan dia membalas orang yang menzalimi tadi menjadi sadar dan menghentikan kezalimannya. Itu diantara salah satu contohnya. Tapi pada asalnya bersabar, tidak membalas, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesabarannya, merupakan al-afdal, merupakan sesuatu yang utama. Sebagaimana di akhir ayat tadi, wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin. Dan juga ayat yang berikutnya, wasbir wa ma sabruka illa billah. Jadi ada tiga perkara yang diharamkan, perkara yang diperbolehkan, dan perkara yang afdal, perkara yang utama. Diharamkan ketika dia membalas sesuatu lebih daripada apa yang dia dapatkan. diperbolehkan mubah adalah ketika dia membalas dengan balasan yang semisal. Dan afdal, perkara yang utama adalah ketika seseorang bersabar dan memaafkan. Dan tiga perkara tersebut disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbu adh-dhalimin." Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh membalas dengan yang semisal, jazaa'u sayyi'ah sayyi'ah mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini tingkatan yang di atasnya. Keutamaan al-afdaliyah, yaitu ketika dia memaafkan. Tetapi dengan maafnya tersebut keadaan semakin membaik. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Di sini pula terdapat yang tadi kita pelajari pada ayat yang sebelumnya. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan kemudian aslaha, menjadi baik keadaannya, maka dia mendapatkan keutamaan tersebut. Menunjukkan bahwasannya ketika dia maafkan keadaan semakin buruk, maka tidak atau yang lebih utama adalah dia membalas dengan balasan yang semisal. Kemudian yang ketiga, yaitu yang diharamkan pada ayat yang terakhir, innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Siapa yang berbuat zalim, dia yang membalas suatu kezaliman lebih daripada yang dia dapatkan. Baik, barakallahu fikum. Yang dibahas oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab ini adalah perkara yang mubah, perkara yang diperbolehkan, yaitu manintasara min zulmihi. Manintasara mimman zalama. Orang yang membela dirinya dengan membalas kezaliman yang dia dapatkan. Ini syahid dari bab ini. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala pada hadis yang pertama, qala haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarani ibnu Abi Zaidah qala akhbarana Abi an Khalid ibn Salamah an al-Bahi an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha dunaki fantasiri. Sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, dunaki fantasiri. Dunaki fantasiri ay ilaiki al-amr. Ilaiki al-amr. Al-majalu maftuhun. In syi'ti al-intisar wala ba'sa bidzalika. Ini penjelasan dari dunaki fantasiri. Terserah padamu. Ilaikil amr. Kembali kepadamu. Apa pendapatmu? Al-majal maftuh. Kesempatan terbuka jika kamu ingin menghendaki, jika kamu menghendaki untuk membalas, in syi'ti al-intisar. Jika kamu menghendaki untuk membalas, membela diri, maka silahkan. La ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Ini makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, dunaki fantasiri. Disebutkan bahwa sabda ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kisahnya. Disebutkan beberapa riwayat, di antaranya apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala dalam hadis yang setelahnya. Dalam hadis yang setelahnya disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan dunaki fantasiri, terserah padamu, jika ingin membalas silahkan, tidak mengapa. Adalah ketika masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha ke dalam rumah Aisyah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhun, yaitu Zainab dalam keadaan marah, kemudian ada perbincangan di situ, mengatakan kepada Aisyah perkataannya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak menjawab sampai Nabi SAW mengisyaratkan untuk silahkan apabila membalas dunaki fantasiri, bukan mengisyaratkan, mengatakan dengan jelas dunaki fantasiri, silahkan jika kamu ingin membalas silahkan membalas, tidak mengapa. Barulah kemudian Aisyah membalas ucapan Zainab radhiyallahu anhun ajma'in. Disebutkan di antara kisahnya adalah pada riwayat yang setelah ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, yang mana faidahnya atau kaitannya sangat jelas dengan bab dunaki fantasiri, terserahmu apabila kamu ingin membalas silahkan, menunjukkan bahwasanya anna man zulima bifi'lin au qawlin, barang siapa yang dizalimi dengan ucapan ataupun perbuatan, lahu an yarudda ala man zalamah, lahu an yarudda ala man zalamahu bimithli ma fa'al, boleh baginya untuk membalas sesuai dengan apa yang dia perbuat padamu, bimithli ma fa'al au bimithli ma qal, atau sesuai dengan ucapan, seimbang, setimpal dengan ucapan atau perbuatan yang menimpanya, tanpa ada melebihkan, karena itu merupakan perkara yang haram, merupakan kezaliman. Disebutkan kisahnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Al-Hakam ibn Nafi', qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah عن الزهري قال أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها bercerita dengan sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu anha bercerita, arsala azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri nabi mengutus Fatimah, anak nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah fi mirtiha. Kemudian Fatimah minta izin untuk masuk. Kemudian diizinkan dan masuklah Fatimah dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha fi mirtiha. Al-mirt al-lihaf, al-mirt maknanya al-lihaf, selimut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya sedang berselimut bersama Aisyah radhiyallahu anha. Fa'adhina laha fadakhalat, diizinkan Fatimah untuk masuk, maka masuklah Fatimah. Fadakhalat ay fadakhalat Fatimah, maka masuklah Fatimah ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-'adla fi binti Abi Quhafah. Mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah setelah masuk mengajak bicara ayahnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-'adl fi binti Abi Quhafah, bahwasanya istri-istrimu mengutusku, menyuruhku untuk bertemu denganmu, mereka meminta keadilan dalam atau dalam hal atau berkaitan dengan binti Abi Quhafah, ay Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah masuk bertemu dengan Nabi SAW setelah diizinkan untuk masuk, kemudian menyampaikan apa yang diminta oleh istri-istri Nabi SAW, yaitu meminta Nabi SAW untuk adil berkaitan dengan istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, atau dengan bahasa yang lain, istri-istri Nabi SAW selain Aisyah meminta kepada Nabi SAW untuk disamakan antara mereka dengan Aisyah. Meminta Nabi SAW untuk menyamakan antara Aisyah dengan mereka semua, dengan istri-istri yang lainnya. Namun diingatkan oleh para ulama bahwasanya yang diminta oleh persamaan yang diminta oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhun bukan persamaan dalam hal pembagian harta atau tempat tinggal dan yang semisalnya. Tidak ada sedikit pun atau salah satu dari mereka, tidak ada satu pun dari mereka yang terbetik menuduh Nabi SAW tidak adil dalam pembagian harta atau tempat tinggal ataupun yang lainnya. Tetapi sudah jelas bahwasanya yang mereka minta adalah mereka ingin dicintai sebagaimana cintanya Nabi SAW kepada Aisyah, dan ini tidak dipungkiri lagi, semua sudah tahu. Bahkan Nabi SAW mengatakan dengan jelas orang yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini bukan perkara yang tercela. Perkara kecintaan, perkara dalam hati tidak bisa diatur oleh seseorang, tidak bisa dia mengatur aku harus cinta kepada yang ini sama seperti cinta kepada yang ini, tidak bisa. Itu perkara yang tidak bisa diatur, perkara yang letaknya dalam hati. Oleh karena itu disebutkan dalam ucapan al-'abdu innama yulamu 'ala ma yamlik. Al-'abdu innama yulam 'ala ma yamlik, la 'ala ma la yamlik. La 'ala ma la yamlik. Seorang itu bisa dicela apabila, atau seseorang dicela pada sesuatu yang dia memilikinya, yang dia bisa mengendalikannya. Barulah dia dicela ketika dia tidak mengendalikan dengan benar. La 'ala ma la yamlik. Seseorang tidak dicela padahal yang dia tidak bisa mengendalikannya. Masalah kecintaan adalah masalah yang letaknya dalam hati, tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan, maka tidak bisa dicela karena hal tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidhni fima la amlik, hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidhni fima la amlik. Inilah pembagianku yang aku bisa mengaturnya, inilah pembagianku yang aku bisa mengaturnya, maka janganlah kalian mencelaku, janganlah kalian menghukumku, atau janganlah aku dihukum pada pembagian yang aku tidak bisa mengaturnya, yang aku tidak bisa mengendalikannya. Al-muhim yang diminta adalah bukan masalah meminta Nabi SAW untuk berbuat adil dalam urusan pembagian tempat tinggal, waktu, harta dan yang lainnya. Tetapi yang diminta oleh mereka adalah mereka cemburu melihat begitu sayangnya Nabi SAW kepada Aisyah, dan ini merupakan sesuatu yang semua orang sudah tahu. Bahkan secara mutlak ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian si penanya mengatakan dari kalangan laki-laki wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan abuha, bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-muhim, datanglah Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permintaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat adil berkaitan dengan Aisyah. Arsalnani yas'alnaka al-'adla fi binti Abi Quhafah. Qala ayya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab setelah Fatimah menyampaikan pesannya, ay bunayya atuhibbina ma uhib, ay bunayya atuhibbina ma uhib. Disebutkan fihi lutful khitab, di dalamnya terdapat qudwah atau contoh bagaimana lembutnya seseorang kepada anaknya dengan bahasa yang paling halus, dengan bahasa yang lembut. Ay bunayya atuhibbina ma uhib, tidakkah kamu menyukai apa yang aku sukai? Qalat bala, maka Aisyah Fatimah mengatakan tentu wahai ayahku Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu. Qala fa uhibbi hadhihi, maka cintailah ini. Asyara ila Aisyah, asyara ila Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada Aisyah, tidakkah kamu menyukai apa yang aku sukai? Fatimah mengatakan tentu, maka cintailah ini, sambil mengisyaratkan kepada Aisyah, artinya cintailah Aisyah sebagaimana aku mencintainya. Fihi fadlu Aisyah, fihi fadlu Aisyah, terdapat keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, wa annaha atharu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam indah, wa ahabbuhunna ilaih. Annaha atharu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam indah, wa ahabbuhunna ilaih. Pada potongan ini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah menunjukkan keutamaan Aisyah yang begitu besar, menunjukkan bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling berpengaruh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan istri-istrinya, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berbuat adil dalam hal nafkah, dalam hal tempat tinggal dan yang semisalnya. Faqamat fa kharajat fa haddathathum. Maka setelah itu Fatimah bangkit, berpaling keluar, kemudian menyampaikan cerita yang terjadi di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun yang mengutusnya untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan terjadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu menyukai apa yang aku sukai? Tentu, maka cintailah Aisyah. Diceritakan apa yang terjadi di dalam rumahnya. Fahaddathathum faqulna, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh Fatimah di awal tadi mengatakan, ma aghnaiti anna syai'an farji'i ilaih, ma aghnaiti anna syai'an ay lam tufidi fi hadha al-amr bi syai', lam tufidi fi hadha al-amr bi syai', kamu tidak memberikan faedah sama sekali dalam perkara ini, kamu tidak memberikan faedah sama sekali, tidak ada hasilnya. Maka mereka memintanya untuk kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali meminta keadilan tersebut. Setelah melihat tidak ada hasilnya, maka diminta untuk kembali dengan mengatakan farji'i ilaih, ma aghnaiti anna syai'an farji'i ilaih, maka kembalilah kamu bertemu dan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah disebutkan. Qalat wallahi la ukallimuhu fiha abadan. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi terkait perkara Aisyah radhiyallahu anha. Artinya setelah yang terjadi di dalam rumah tadi antara Fatimah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi perbincangan, kemudian Aisyah kemudian Fatimah diminta untuk menyukai Aisyah sebagaimana ayahnya menyukainya, maka dia tidak akan berbicara lagi tentang perkara Aisyah. Artinya dia menolak untuk disuruh kembali bertemu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keadilan terkait Aisyah radhiyallahu anha. Fa arsalna Zainab. Maka kemudian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Zainab, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsalna Zainab. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, jaat fi ba'd riwayat fi Sahih Muslim karena Aisyah bercerita sebagaimana diriwayatkan dalam salah satu riwayat, diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tentang Zainab, ketika dia bercerita Fatimah tidak mau disuruh kembali, maka diganti yang diutus, yang disuruh adalah Zainab radhiyallahu anha. Maka Aisyah ketika bercerita mengatakan tentang Zainab ini, tentang salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Qala hiya allati qalat hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilah. Hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilah 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini adalah satu-satunya di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun yang menyaingiku dalam hal kedudukan dan kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dalam hal kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam hal kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Di antara istri-istri yang lainnya yang paling mendekati Aisyah, mendekati atau menyaingi Aisyah radhiyallahu anha adalah Zainab. Aisyah melanjutkan, "Walam ara imra'atan qat khairan fid dini min Zainab." Lam ara imra'atan qat khairan fid din min Zainab. Aku tidak pernah melihat satupun seorang wanita yang paling baik dalam hal agama, dalam hal beragama selain Zainab. Artinya Aisyah radhiyallahu anha mempersaksikan bagaimana keutamaan Zainab dalam hal agama dan juga dalam hal kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan persaingan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dia memujinya sebagaimana apa adanya. Jadi tidak membawa kepada kebencian, al-munafasah, persaingan dalam hal kebaikan tidak membawa kepada hasad dan al-baghdha, kebencian dan yang semisalnya. Tetapi tetap diakui keutamaannya. Bahkan disebutkan setelahnya, wa atqa hadisan. Lam ara imra'atan qad khairan fid din min Zainab wa atqa hadisan wa awsal lirrahim wa a'zam sadaqatan. Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik agamanya dibanding Zainab. Orang yang paling bertakwa dalam berucap, orang yang paling menyambung silaturahim, orang yang paling bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan sisa kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.